berpihak kembali kepada dua penafsiran. Yang pertama adalah beliau Al-Sa'di rahimahullah, walaqad taraqna ha kembali kepada safina, yaitu bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata beliau, walaqad taraqna ha ayatan fahal mim muddakir, dan sungguh kami telah meninggalkannya sebagai tanda kebesaran Allah Jalla fi'ula. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Fakaifa kana 'adzabi wa nudur, maka bagaimana lagi kedahsyatan azabku dan peringatanku? Kata Allah Jalla wa'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh, kata Allah Jalla wa'ala, kami telah memberikan kemudahan kepada Al-Qur'an untuk menjadi zikr peringatan. Apakah ada orang yang mau mengingat, mau mengambil pelajaran? Kita lihat tafsirnya barakallahu fikum sebelum berlanjut atau melangsungkan kepada cerita kaum Ad kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kita lihat tafsirnya, qala wa laqad taraqna ha ayatan fahal mim muddakir. Ay, kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, walaqad taraqna qissata Nuhin ma'a qawmihi ayatan yatadhakkaru bihal mutadhakkirun. Sungguh, kami telah meninggalkan cerita Nuh bersama kaumnya sebagai sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Adakah orang-orang yang mau mengingatnya? Ala anna man asar rusula wa anadahum ahlakahu Allahu bi iqabin ammin shadidin. Sebuah pelajaran yang berarti adalah bahwa siapapun yang bermaksiat kepada rasul, para rasul, dan menentang mereka, Allah Jalla wa'ala telah membinasakannya dengan hukuman yang bersifat menyeluruh dan hukuman yang syadid, yang sangat keras. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh beliau, bahwa peninggalan atau cerita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran ceritanya sebagai tanda dari tanda-tanda kebesarannya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Pelajaran yang akan diambil yaitu siapapun yang telah bermaksiat kepada rasul, kepada para rasul, dan menentang mereka, Allah Jalla wa'ala membinasakannya dengan hukuman yang bersifat menyeluruh dan pedih. Atau kemungkinan yang kedua, an-nadhamira ya'udu ila safinati wa jinsiha, bahwa dhamirha walaqad taraknaha, dhamirha kembali kepada safina, yaitu perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa jinsiha, dan ya sejenis perahu, wa anna asla sun'atiha ta'limun minallahi li rasulihi Nuhin alaihi salam, bahwa asal penciptaan pembuatan perahu itu adalah sebagai sebuah pembelajaran dari Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya Nuh alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan membuat perahu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu yang menundukkan perahu untuk bisa berlayar di air, Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma abqallahu san'ataha wa jinsaha bainan nas liyadulla dhalika ala rahmatihi bi khalqihi wa inayatihi wa kamali kudratihi wa badi'i san'atihi. Lalu Allah Jalla wa'ala mengabadikan hasil karya perahu tersebut atau yang sejenis dengannya di tengah-tengah manusia untuk menunjukkan hal itu atas sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Wa inayatihi, dan bagaimana perhatian Allah Jalla wa'ala kepadanya dan kesempurnaan kekuasaan Allah Jalla wa'ala dan keindahan ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sehingga di saat kita melihat seseorang bisa membuat perahu, itu merupakan rahmat dan inayah Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya. Betapa banyak sumber kehidupan yang bisa diambil di tengah lautan, dan itu tidak mungkin akan diambil kecuali dengan adanya bahtera, adanya perahu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini termasuk dari sifat kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengingatkan adanya ini semua. Allah Jalla wa'ala mengabadikan sebuah karya hidup melalui tangan Rasulnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai hari ini dan sampai pada hari kiamat merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Fahal mim muddakir. Apakah ada yang mau ingat? Fahal min mutadzakirin lil ayat. Adakah orang yang mau mengetahui dan mempelajari itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Jalla fi'ula? Mulqin zihnahu wa fikratahu lima ya'tihi minha fa innaha fi ghayatil bayani wal yusri. Adakah yang mau melemparkan pikirannya, ya, akalnya terhadap apa yang datang dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala itu? Karena sesungguhnya pada kebesaran Allah Jalla wa'ala terdapat sebuah penjelasan yang sangat tinggi dan juga kemudahan yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan, fa kaifa kana adzabi wa nudzur. Betapa keras siksaanku, kata Allah Jalla wa'ala, dan peringatanku. Ay fa kaifa ra'aita ayyuhal mukhatabu adzaballahi al-alima wa indharahu alladhi la yubqi li ahadin alayhi hujjatan. Kata beliau, fa kaifa ra'aita ayyuhal mukhatab. Bagaimana anda menyaksikan, wahai orang yang diajak berbicara oleh Allah tentang azab Allah yang pedih dan peringatannya yang tidak menyisakan lagi hujjah buat seseorang untuk menolaknya. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Allah Jalla wa'ala mengingatkan bagaimana lagi, wahai orang yang diajak berbicara, Anda melihat azab Allah yang pedih dan sebuah peringatan yang tidak menyisakan hujah buat siapapun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk mengingatkan, lidzikri untuk mengingatkan. Apakah ada orang yang mau ingat, mau sadar, mau barakallahu fikum belajar tentangnya, dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita lihat tafsirnya, makna dari walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ay walaqad yassarna wasahhalna, walaqad yassarna wasahhalna hadzal qur'anal karima alfadhahu lilhifzi wal ada'i wa ma'aniyahu lilfahmi wal ilmi. Sungguh kami telah memudahkan dan menggampangkan Al-Quran ini, lafad-lafadnya untuk dihafal, lafad-lafadnya untuk diajarkan, ada untuk disampaikan. Begitu juga Allah memudahkan dan menggampangkan makna-makna Al-Quran untuk difahami dan diilmui. Li'annahu ahsanul kalami lafzan wa asdaquhu ma'nan wa abyanuhu tafsira. Karena Al-Quran adalah ucapan yang paling terbaik lafadznya, yang paling jujur kandungan maknanya, dan yang paling jelas penafsirannya. Fakullu man aqbala alaihi yassarallahu alaihi matlubahu ghayatat taysir. Allahu Akbar. Kata beliau, setiap orang yang akbal, berupaya untuk mengkaji, mendalaminya, menghafalnya, Allahu Jalla wa'ala akan memudahkan matlubahu, apa yang dicarinya, dengan puncak kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wasahhalahu alaihi, dan Allah Jalla wa'ala akan menggampangkannya. Barakallahu fikum. Bagi kita yang memang mencoba untuk mengerti lafadznya saja, antara huruf dengan huruf yang keberikutnya tidak pernah ada rasa berat lisan ini untuk mengucapkannya. Ketemu semuanya, barakallahu fikum. Ya, jadi memang lafadznya saja sudah terdapat padanya kemukjizatan, i'jaz Al-Quran. Tidak ada kemudian rasa berat untuk menyambung kata dengan kata, huruf dengan huruf yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Bagi siapa yang menghafalnya, rahimani wa rahimakumullah, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan kemudahan. Kata beliau, wadzikru syamilun likulli ma yatadzakkaru bihil amilun minal halali wal haram wa ahkamil amri wal nahyi wa ahkamil jazai wal mawa'idhi wal ibari wal aqaidin nafi'ati wal akhbari sadiqati. Al-Quran sebagai zikir mencakup semua yang bisa dijadikan sebagai peringatan buat orang yang mengamalkannya, buat orang yang mengamalkannya, dari halal dan haramnya, hukum-hukum perintah dan larangan, hukum jaza balasan, atau mawa'id peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, wal-ibar pelajaran-pelajaran, mencakup barakallahu fikum aqidah an-nafi'ah, wal akhbar dan informasi-informasi yang jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau akan sebutkan, walihada kana ilmul Qur'ani hifdhan wa tafsira ashalal ulumi wa ajallaha alal itlaqi. Berdasarkan ini semua, ilmu Al-Quran, baik menghafalnya atau menafsirkannya, ashalal ulum, adalah ilmu yang paling gampang dan yang paling agung secara mutlak. Wahuwal ilmun nafi' alladhi idha talabahu al-abdu u'ina alaihi. Al-Quran adalah ilmu nafi', apabila dicari atau seorang hamba mencarinya, u'ina alaihi, maka dia akan diberikan pertolongan atasnya, barakallahu fikum, atas usaha yang dia lakukan. Ya, wa qala ba'du salaf inda hadhihi al-ayah, sebagian ulama salaf berkata tentang ayat ini, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Ya, tidakkah ada di sana orang yang belajar ilmunya, belajar ilmu Al-Quran, fayu'ana alaih, maka dia akan tertolong atasnya, diberikan bantuan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, terkait dengan ilmu Al-Quran, alhamdulillah, kita semuanya, al-aba, wal-ummahat, wal-tullab, wal-asatidah, sudah berusaha untuk menghafalnya biqadril istita', dengan kemampuan yang ada, bahkan memberikan ihtimam terhadap kitab Al-Quranul Karim, informasi-informasi tentang kehidupan penuh di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau bersabar untuk membacanya, mengkajinya, barakallahu fikum. Coba kalau itu kita amalkan, kita buktikan, barakallahu fikum, menyibukkan diri dengan ilmu Al-Quran, Allahu Jalla wa'ala akan membukakan kemudahan terhadap ilmu-ilmu yang itu akan menjadi pembantu terhadap ilmu Al-Quran. Nahunya ia, barakallahu fikum, sampai wahid dari tulabi Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala bercerita terhadap belajar nahu, betapa sulitnya buat dia, dan dia tidak suka, tidak senang terhadap ilmu nahu. Lalu setelah itu dia alihkan untuk kemudian hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, barakallahu fikum, sampai kemudian dengan keutamaan yang dia petik atau ambil dari menghafal Al-Quran itu, Allahu Jalla wa'ala membukakan baginya ilmu nahu, diberikan senang dan juga ditanamkan, diberikan kemudahan untuk mempelajarinya setelah dia memfokuskan untuk belajar kitabullah Al-Quranul Karim, sehingga dia muncul menjadi seorang Masya Allah mustafid dalam bidang nahu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Al-Quran barakallahu fikum, jikalau kita benar-benar memberikan ihtimam kepadanya, insyaAllah semua yang terkait dengan ilmu sebagai penopang Al-Quran itu, ilmu Al-Quran, akan digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberkahan yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, walihada yad'ullahu ibadahu ilal iqbali alaihi wattadakkuri biqaulihi fahal mim muddakir. Berdasarkan ini, Allahu Jalla wa'ala menyeru, mengajak hamba-hambanya untuk bersemangat mempelajari Iqbal alaih, mempelajari Al-Quranul Karim, dan menjadikannya sebagai pengingat di dalam hidup. Barakallahu fikum. Dengan firman Allah Jalla wa'ala, fahal mim muddakir. Melalui kalimat fahal mim muddakir ini, Allah Jalla wa'ala mengajak hamba-hambanya untuk mempelajari, mengkaji, mendalaminya. Barakallahu fikum. Fahal mim muddakir. Sekali lagi, apa yang beliau sampaikan memang benar-benar menjadi barakallahu fikum perhatian kita semuanya terkait dengan kalamullah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, alhamdulillah Allah jalla wa ala memudahkan kita barakallahu fikum dengan banyak kemudahan. Pertama, di saat kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quranul Karim, sudah ada Al-Quran yang telah diterjemahkan. Coba kita baca. Dari Al-Fatihah, kemudian selesai surat Al-Baqarah, ya dengan terjemahannya. Hatta ya orang-orang tua kita yang masih Allahu Jalla wa'ala berikan keimanan barakallahu fikum, dia tidak pernah belajar seperti kita. Tapi dia berada di dalam kelurusan akidah. Dia mengerti ini syirik ini, padahal yang dikaji dan didalami adalah dia gemar membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya. Membaca terjemahan barakallahu fikum di dalam Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau seseorang telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengikuti jalan Rasulnya alaih salatu wassalam dan jalan para sahabatnya dalam memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita jaga barakallahu fikum. Kita langsungkan qala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fakaifa kana 'adzabi wa nudhur walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh kaum 'Ad telah mendustakan rasul yang diutus kepadanya. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur, maka betapa dahsyat azabku, kata Allah jalla wa ala, dan peringatan-peringatanku. Sesungguhnya kami telah mengirim kepada mereka, inna arsalna 'alaihim rihan sarsara, sungguh kami telah mengirim kepada mereka angin kencang dahsyat sarsara pada hari nahas, hari yang penuh dengan kecelakaan dan kerugian, mustamir, terus menerus barakallahu fikum. Tanzi'un nas, angin yang dikirim oleh Allah jalla wa'ala kepada kaum 'Ad, tanzi'un nas, telah mencabut manusia. Ai menjadi ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Dicabut oleh Allah jalla wa ala karena angin yang dahsyat itu diangkat ke atas lalu kemudian dibuang barakallahu fikum kembali ke tanah, tanzi'un nas. Sehingga mereka, kata Allah jalla wa ala, ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Mereka bagaikan batang-batang korma yang tumbang. Bagaikan batang-batang korma yang sudah tumbang bergelimpangan, mungkair tercabut dari akarnya. Tercabut dengan akarnya, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan, memperlakukan kaum 'Ad dengan hukuman yang begitu mengerikan, yaitu angin kencang, barakallahu fikum, dahsyat badai. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ نُذُرْ وَنُذُرْ. Betapa dahsyat azabku dan peringatan-peringatanku, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullah, wa 'adun hiyal qabilatul ma'rufatu bil yamani. Kaum, kabilah, 'Ad, kabilah yang terkenal di Yaman. Arsalallahu ilaihim Hudan alaihi salam yad'uuhum ila tauhidillah wa ibadatihi fakadzabuhu. Allahu Jalla wa Ala mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allahu Jalla fi'ula dan beribadah kepada Allah, namun mereka mendustakannya, mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Lalu Allahu tabaraka wa taala mengirim, fa arsala alaihim rihan sarsara ay syadidah jidda, angin topan yang sangat kencang keras. Fi yaumi nahsin ay syadidil azab wa syiqa alaihim, yaitu pada hari nahas mereka, yaitu hari sangat kerasnya azab dan kecelakaan atas mereka. Mustamir, terus menerus badai topan itu, angin topan itu menerpa mereka, yaitu sab'a layal, 7 malam, wa thamaniyat ayyam, 8 hari, husuman, husuman bimakna mustamir, terus menerus, barakallahu fikum, bala tentara Allahu Jalla wa'ala menghampiri mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum 'Ad terkenal kaum yang sangat kuat dari sisi fisik, sehingga barakallahu fikum, kedua, kaum 'Ad adalah kaum yang sangat makmur dari sisi perekonomian. Kaum yang sangat kuat, barakallahu fikum. Namun ketika berhadapan dengan kekuatan Allahu Jalla wa'ala, tidak memiliki makna dan arti sedikit pun. Dilumatkan oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian, tanzi'un nasa min syiddatiha, lalu mencabut, ay mengangkat manusia karena kerasnya angin, kencangnya, fatarpa'uhum ila jawis sama, lalu mengangkat manusia, kaum 'Ad tersebut, menuju atas, thumma tadfa'uhum bil ardi fatuhlikuhum, lalu kemudian terbuang kembali ke bumi dan membinasakan mereka. Fayusbihun, mereka kaum 'Ad menjadi ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, menjadi bagaikan batang-batang korma yang sudah lapuk, tercabut dengan akarnya. Ai ka'anna juthathahum ba'da halakihim, seolah-olah bangkai-bangkai mereka setelah kehancuran itu, mithla juzu'i mithlu juzu'in nakhal al-khawi alladhi iqtala'athu ar-rihu fasaqata 'ala al-ardi fama ahwana al-khalqa 'ala Allahi idza 'asaw amrahu. Mereka taubahnya bagaikan batang-batang korma yang sudah lapuk, yang telah tercabut dengan angin tersebut sehingga tumbang ke bumi. Betapa rendahnya makhluk di hadapan Allahu tabaraka wa taala, di saat mereka bermaksiat kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa rendahnya, betapa hinanya makhluk ini di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat mereka bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakaifa kana adzabi wa nudhur. Sungguh betapa keras siksaanku dan peringatanku. Kana wallahi al-adzabul alim wan nadharatu allati ma abqat li ahadin alaihi hujjah. Kata beliau, demi Allah tabaraka wa ta'ala, kana wallahu al-adzab al-alim, azab yang sangat pedih, peringatan yang tidak menyisakan bagi siapapun sebuah hujjah, alasan. Tidak ada lagi alasan barakallahu fikum untuk menolak Rasul-Rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad yassarna al-Qur'ana al-dhikri fahal min muddakir. Karrara ta'ala dhalika rahmatan bi'ibadihi wa inayatan bihim haythu da'ahum ila ma yuslihu dunyahum wa ukhrahum. Allahu Jalla wa'ala mengulang-ulangi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mumuddakir. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allahu Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya. Wa inayatan bihim, dan sebagai bentuk perhatian Allah Jalla fi'ulah terhadap mereka. Di mana Allahu Jalla wa'ala telah mengajak mereka, menyeru mereka menuju apa yang akan memperbaiki urusan agama mereka, dunia mereka, dan urusan akhirat mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, apapun yang kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim adalah ajakan dan seruan, atau di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam adalah seruan dan ajakan untuk memperbaiki urusan dunia kita dan untuk memperbaiki urusan akhirat kita. Allahu Jalla wa'ala mengharamkan ribawi misalkan, barakallahu fikum, karena membahayakan. Allahu Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan jual beli karena padanya terdapat manafi', masalih. Allahu Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa, dan tidak bekerja sama di dalam permasalahan dosa dan permusuhan. Contohnya, maka terdapat padanya masalih dunia dan masalih akhirat. Begitu seterusnya, semua barakallahu fikum di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam untuk kemaslahatan dunia hamba ini dan juga kemaslahatan akhirat mereka. Qala rahimahullah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kadzabat Samud bin Nudhur, faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dhalali wasu'ur. Sungguh kaum Samud telah mendustakan peringatan-peringatan. Faqalu, dengan sifat angku dan sombong mereka mengatakan, faqalu abasharam minna wahidan natabi'uhu. Mereka mengatakan, apakah manusia biasa, minna wahidan, apakah manusia biasa ini dari kalangan kami yang kami harus ikuti? Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya jika kami mengikuti dia, maksudnya dari manusia biasa kalangan kami, kalau kami mengikutinya, maka sungguh kami berada dalam dolal, kesesatan, wasu'ur, kecelakaan. Ya, su'ur diartikan Majnun, gila kami. Mengikuti orang yang berasal dari tengah-tengah kami. Miskin, fakir. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina, bal huwa kadzabun ashir. Apakah dia diberikan dzikr alaihi, diturunkan baginya wahyu? Masih hinaan dan celaan kaum Tsamud terhadap Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina. Lalu apakah dia diturunkan buatnya, diberikan baginya wahyu di tengah-tengah kami? Bal huwa kadzabun asyir. Dia adalah seorang kadzab. Nabi Saleh, utusan Allah Jalla wa'ala, dikatakan kadzab asyir. Sangat jahat. Maksudnya penjahat. Saya'lamuna ghadam manil kadzabul asyir. Kata Allah Jalla wa'ala mengancam. Mereka akan tahu besok siapa sesungguhnya yang kadzab dan siapa yang asyir, yang jahat. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Sesungguhnya kami akan mengirim kepadanya seekor onta betina sebagai ujian. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, fartaqibhum, tunggu. Tunggu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka dapatkan. Wastabir, dan sabarkanlah dirimu. Alhamdulillah kita belum mendapatkan tudungan tudihan kadzab sebagai seorang pendusta. Barakallahu fikum. Asyir, direndahkan, dihina sebagaimana para nabi dan rasul. Dilecehkan ya kondisi hidupnya para nabi dan rasul. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala kecuali ra'il ghanam, kecuali mengembalakan kambing. Sebagai pengembala kambing, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ternyata dipilihnya para nabi dan utusan Allah Jalla wa'ala dari kalangan seperti itu kondisi hidupnya, menjadi bahan olok-olokan, ejek-ejekan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya tentu kita akan belajar hidup dari mereka yang telah mendapatkan celaan begitu parah, barakallahu fikum, dan begitu jahat, sementara mereka adalah utusan Allah yang ma'sumun. Adapun kita yang memiliki banyak aib dan banyak jalan dan langkah untuk kita dicela di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu satu pelajaran yang sangat berharga, di saat celaan itu datang, maka jadikanlah satu menjadi bahan koreksian terhadap diri kita. Mungkin saja dia benar, lalu membawa kita untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun ternyata salah dan keliru, maka dia telah menabungkan tanpa kita minta, tanpa kita cari, telah ditabungkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kebaikan. Kedua, ketika celaan itu dibalas dengan celaan, hinaan dibalas dengan hinaan, maka akan terjatuh dalam sikap yang tidak adil alias zalim. Karena membalas kejelekan itu dengan kejelekan boleh, tapi untuk berbuat adil dalamnya sesuatu yang sangat berat. Maka bersabar itu akan mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala ketika membalas kejelekan dengan kejelekan. Atau mempedulikan celaan-celaan itu akan mengganggu hubungan baik kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyebabkan terhalangi dan lemahnya bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika.